Qala wa ujiba 'anil awal. Aina huwa al-awwal? Aina huwa al-awwal? Isqatul fardhi, al-imtisal. Kita kembali buat gambar supaya lebih mengingatkan kita. Ada it'am, kemudian ada kiswa, ada yang terakhir adalah i'taq. Di sini ada al-imtisal. Ini adalah al-wujub, wujubul imtisal. Ini yang akan digugurkan. Sekarang in atabil kulli fal imtisalu imma bil kull fal kullu wajib au bi kulli wahid la tajtami'u mu'assirat ala asarin wahid au bi wahid ghairi mu'ayyan annahu la yujad fa ta'ayyana an yakuna bi wahidin mu'ayyanin wa huwa al-matlub, ya. Sekarang ini yang akan kita bantah. Dibantah oleh Imam Baydawi. Wa ujiba 'anil awwal anna al-imtisala bi kulli wahidin. Kata beliau, lihat berapa tadi pilihan yang diberikan oleh Al-Khasam dalam imtisal. Al-awwal bil kull. Wasani بكل واحد الثالث بواحد غير معين yang terakhir baru yang mengikut kepada Al-Khasam bahwa واحد معين mazhab Imam Bidawi yang mana? Yang Imam Al-Bidawi. Wahid ma'ayyan? Wahid gairu ma'ayyan? Yang mana? Coba dari awal. Dari matan pertama Imam Baydawi. Al-wajib yata'allaku biwahidin mubhamin min umurin mu'ayyanah. Izan? Wahid mubham, mana wahid mubham? Maknanya adalah wahid ghairu ma'ayyan. Ya kan? Wahid mubham itu maksudnya adalah wahid ghairu ma'ayyan. Kalau kita lihat di sini, maka Imam Baydawi, mazhab beliau ada di sini. Yang ketiga. Wahid ghairu ma'ayyan. In atabil kulli fal imtisalu, mestinya wahid ghairu ma'ayyan. Itu sebenarnya. Ya, sekarang ketika Imam Baydawi menjawab, beliau mengatakan wa ujiba 'anil awal anna al-imtisala bi kulli wahid. Beliau mengambil yang kedua. Apakah ini mazhab beliau? Sebenarnya tidak. Ya kan? Bukan ini mazhab beliau. Jadi wa ujiba 'anil awal qala anna al-imtisala bi kulli wahid. Bi kulli wahid, kata beliau, al-imtisal bi kulli wahid. Bikulli wahid. Permasalahannya, kata tadi kata Al-Khasam, kalau bikulli wahid apa muskilahnya? Tajtami'u mu'assirat ala asarin wahid, ya kan? Ini muskilah. Kemudian al-it'am. Kiswa. Kemudian terakhir adalah i'taq, tiga. Yang akan kita selesaikan adalah al-imtisal. Al-imtisal imma bil-kul. Ternyata Imam Bidawi memilih yang kedua, bikulli wahid. Kata Al-Khasam, kalau bikulli wahid tajtami'u mu'assirat ala asarin wahid, ini mustahil, kata Imam Al-Khasam. La yajuz ti ijtima'ul mu'assirat ala asarin wahid, sehingga kata beliau Tapi membedoi ternyata memilih ini. Bikulli wahid. Bagaimana dengan muassirat? Ternyata ijtima'ul muassirat. Muassirat ala asarin wahid ini adalah kaidah kaidah akliyah dalam mantik. Dalam mantik ini kaidah akliyah. Dalam kaidah akliyah mustahil ijtima'ul muassirat ala asarin wahid. Okay. Tetapi kata Imam Bedawi, ini bukan permasalahan akliyah. Bukan masalah mantik, tapi ini adalah masalah syariat. Masalah fikih, masalah usul fikih, masalah syariat. Ketika masalah syariat, maka ini tidak disebut dengan muassirat, tapi disebut kepada watilka mu'arifat. Ini menjadi mu'arifat. Mu'arifat maknanya apa? Kalau muassirat tadi kita sebutkan bahwa disuruh membuat satu titik dengan tiga pan. Pan pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Satu titik ini dia dapatkan dari tiga. Mustahil ijtima'nya tiga pan tadi kepada satu titik. Mustahil katanya. Yang jelas berarti titik ini didapatkan dari atsar yang paling terakhir. Ya kan? Bagaimana dengan mu'arifat? Kata Imam Al-Bidawi, ijtima'ul mu'arifat. Mu'arifat ala mu'arrafin wahid laisa bimustahil. Yang mustahil kalau dia mu'assirat. Kenapa tidak mustahil? Ini adalah dalam masalah syar'iyah. Nah, dalam masalah syar'iyah la islam mustahala fihi, tidak ada mustahil. Makanya beliau katakan annal imtisal bi kulli wahidin wa tilka mu'arifat, bukan mu'assirat. Jadi berbeda antara mu'arifat dengan mu'assirat. Contoh mu'arifat adalah Allah mawujud, ya kan? Bukti Allah mawujud apa? Kita ada. Adanya kita adalah mu'arif ila annallaha mawujud. Itu dia. Mu'arif biwujudillah. Apakah ketika kita sudah dapatkan satu mu'arif, yaitunya wujudil khalqi, adanya ciptaan Allah berupa manusia. Apakah mu'arif yang lain terhalang untuk menjadi bukti tandanya Allah, adanya Allah? Satu, kita sudah dapatkan kita nih, bukti adanya Allah. Bukti yang lain apa? Adanya matahari misalkan. Apakah boleh adanya manusia, ada matahari, ada yang lain berkumpul kepada satu natijah Allah ada? Hah? Tidak kan? Nah, kata Imam Bidawi, dalam umur asy-syar'iyyah boleh berkumpul mu'arifat ala, bahasanya adalah kalau mu'assirat ala asarin wahid di sini ala mu'arrafin. Mu'arraf. Mu'arrafin wahid. Jadi boleh saja annal imtisal bi kulli wahid wa tilka mu'arifat la mu'assirat. Jadi mu'assirat boleh saja, kenapa? Dia dalam dalam al-umur asy-syar'iyyah. Mu'assirat tidak boleh karena dalam umur aqliyah. Kaidah mu'assirat ala ijtima'ul mu'assirat ala asarin wahid dipakaikan dalam kaidah aqliyah, bukan dalam kaidah syar'iyyah. Oke. Okay. Nanti ada mungkin bertanya, apa bedanya dengan bedanya mu'arifat dengan mu'assirat? Sama saja kan? Imam Bidawi hanya menyebutkan perbedaan istilah, tapi secara prakteknya hampir sama. Ini berkumpul kepada satu titik, ini juga berkumpul kepada satu titik. Tapi kata beliau, yang ini tidak boleh, ini boleh. Imam Isnawi pun termasuk mengatakan bahwa kalau memang mantiknya Imam Bidawi seperti ini, juga berarti hampir sama antara mu'assirat dengan mu'arifat. Tapi natijah Imam Bidawi adalah wa tilka mu'arifat la mu'assirat ijtima'ul mu'arifat ala mu'arrafin wahid fil ulum asy-syar'iyyah jaiz. Ya. Bahasanya adalah, nanti antum hafalkan bahasa ini, mudah insyaallah, ijtima'ul mu'arifat ala mu'arrafin wahid fil ulum asy-syar'iyyah jaiz, ya. Oke, kita lanjutkan. Hadza ya. Nah, oh iya, saya lupa. Apa kaitannya dengan al-imtisal? Kata beliau, it'am adalah mu'arifun alal mu'ilal mu'arraf. Dengan selesainya it'am, maka ini pertanda bahwa al-imtisal selesai. Ya kan? Terus yang kedua, ketika kiswah selesai, ini pertanda bahwa al-imtisal selesai. Ketika li'taq selesai, maka ini juga pertanda bahwa menunjukkan bahwa al-imtisal juga sudah selesai. Jadi ini mu'arif. Ini mu'arif. Ini mu'arraf. Jadi bawah ya. Yang ini mu'arraf. Mu'arif dan mu'arraf. Nah, kalau kita bahasakan hampir sama sebenarnya dengan yang ini. I'taq selesai, maka dia memberi menjadi tanda bahwa al-imtisal sudah selesai. Ketika orang sudah menunaikan kiswah, berarti ini menjadi tanda bahwa al-imtisal selesai. Ketika it'am, maka ini sudah menjadi tanda bahwa imtisal selesai. Dia tidak mengatakan bahwa al-imtisal ini mesti dibagi menjadi tiga, tidak. Tapi dia hanya mengatakan bahwa kalau yang al-awwal sudah dilakukan, maka ini pertanda bahwa al-imtisalnya selesai. Dia hanya pertanda saja, bukan menjadikan mu'assir. Ya? Menjadi tanda dan bukti bahwa al-imtisal selesai, bukan mu'assir. Kalau mu'assir, dia akan habiskan semua. Ya kan? Bedanya taksir dengan ta'rif itu dia. Kalau mu'assir, it'am menjadi mu'assir untuk al-imtisal. Maknanya adalah al-imtisal sudah selesai. Habis. Datang kiswah, taksir apa lagi yang akan dia sampaikan? Itu kalau taksir, kata Imam Bedawi. Tapi kalau mu'arifat, tidak. Dia hanya memberikan, menunjukkan bahwa al-imtisal sudah selesai. Imtisal sudah selesai. Ini perbedaan antara mu'arifat dan mu'asirat yang ada dalam pemahaman Imam Al-Baidawi. Kita akan mengatakan mungkin sama saja, ya kan? Ternyata sebagian ulama juga mengatakan demikian, berarti hampir sama saja antara mu'arifat dengan mu'asirat. Tapi inilah jawaban Imam Al-Baidawi, ijtima'ul mu'asirat ala asarin wahid la yajuz fil qa'idah al-aqliyah, fil umur al-aqliyah. Tapi kalau dalam ijtima'ul mu'arifat ala mu'arrafin wahid yajuz, limadha? Karena hadhi hiyal umur asy-syar'iyyah. Ya? Paham ya? Wa an-tsani, yang asani yang mana? Al-dalil tsani. Al-wujubu mu'ayyanun fayastad'i mahallan mu'ayyanan, ya itu. Lihat, al-wujubu mu'ayyanun fayastad'i mu'ayyanan. Kata Imam, kata Al-Qasam. Yang wujub yang mana? Al-imtisal huwal wujub. Hadzal wujub. Apakah wujubnya jelas? Muayyan, wujubnya muayyan? Muayyan. Al-wujub kalau memang dia muayyan, yahtaj ila syai'in muayyanin untuk imtisalnya. Wujub, kalau dia sudah mu'ayyan, maka dia membutuhkan sesuatu yang mu'ayyan juga untuk bisa imtisal. Maka, al-wujub mu'ayyan fayahtaj ila muta'alik wujub apa? Wajib. Paham untuk maksudnya? Apa muta'alik? Muta'alikul wujub adalah wajib. Maksudnya apa? Paham? Ya, paham ya? Muta'alikul wujub adalah sesuatu yang wajib. Kan ada wajib, ada sunnah. Ada misalkan makruh, mubah. Ketika kita akan menyelesaikan sesuatu yang wujub, tidak boleh kita menyelesaikannya dengan hal yang sunnah. Kita dikenakan kafaratul yamin. Lalu kita katakan, saya akan membayar kafarah yamin dengan sedekah. Nah, sedekah kan sunat. Sedekah makna umum, sedekah kan sunat. Ini salah. Tidak boleh kita menggugurkan kewajiban imtisal dengan sedekah. Kenapa? Ini wujub, ini sunnah. Maka muta'alliqul wujub adalah al-wajib. Mana ya al-wajib? Ini yang tiga. Khos, khisal. Ini yang wajib. Muta'alliqul wujub adalah wajib. Sekarang, al-wujub mu'ayyanun fayastad'i mahallan mu'ayyanan. Bukan mahallan ghairu mu'ayyan. Bukan juga kulla wahid. Kata beliau, mesti kita menentukan satu untuk menggugurkan kewajiban itu. Mana dia yang satu yang wajib itu? Misalkan dari Allah, taklim sampai sini. Ini dia. Kalau yang ini dikerjakan juga, boleh. Tapi ala makna sunnah. Az-za'idah ala al-wujub. Itu dia. Jadi, al-wujub mu'ayyanun fayastad'i mahallan mu'ayyanan. Kelas. Jawabannya adalah annahu yastad'i ahadaha la bi'ainihi. Kata Imam Baydawi, betul dia memerlukan sesuatu yang wajib. Tapi apakah wajib ini lihat al-wajib wahid mubhamin min wahidun mubhamun min umurin muayyanah, terbatas, ya kan? Sudah terbatas. Sekarang kata Imam Baydawi, al-imtisal itu memang wajib wujub muayyan dan dia memang membutuhkan suatu yang wajib juga. Tapi satu yang wajib itu la bi'ainihi. Nah, betul dia membutuhkan kepada wahid, tapi wahidnya yang mana? Ahadal khisal, ya. Ahadal khisal la bi'ainihi. La bi'ainihi, terserah pilih yang mana. Kenapa? Karena semuanya dalam status yang sama, dalam makna yang mustawa yang sama, bahwa semuanya boleh menjadi wajib, ya kan? Jadi boleh pilih yang mana saja. Fayastad'i mahalan mu'ayyanan, katanya annahu, yani annahu annal wujub, ya, annal wujub mu'ayyanun yastad'i ahadaha la bi'ainihi kal ma'lul al-mu'ayyan. Ma mana al-ma'lul? Ma mana al-ma'lul? Illah tahu ya, illah. Apa mana illah? Sebab atau berarti. Ma'lul bisa dibahasakan dengan makna musabab, ya. Ma'lul, oke. Okay. Kal ma'lul al-mu'ayyan al-mustad'i illatan. Apakah ma'lul itu membutuhkan kepada illah? Pasti. Misalnya kita menemukan bahwa kita dapatkan, misal nih kita menemukan ada airnya panas. Nah, misal nih, air ini panas. Ma'lul, ma'lulnya adalah panas, ya. Berarti dia membutuhkan sesuatu yang, sesuatu illah. Illah panas apa saja? Kena api di kompor misalkan, ataupun kena listrik. Apa saja, kena cahaya matahari. Itu semua illah yang boleh membuat air ini menjadi panas. Apakah mesti kita katakan, ini air panas kena matahari, bukan kena yang lain? Kalau kena yang lain, dia tidak akan panas. Hah? Lah, kata beliau, kal ma'lul al-mu'ayyan al-mustad'i illatan. Apakah illahnya mesti wahid mu'ayyan? Lah. Kal ma'lul al-mu'ayyan al-mustad'i illatan min ghairi ta'yin. Mana saja illahnya boleh. Boleh kena matahari, boleh kena listrik, boleh kena dari api misalkan. Ya, semuanya boleh. Jadi la ta'yina fihi. Ini jawaban untuk yang ketiga. Wa 'anil akharaini. Wa 'anil akharain, yang mana al-akharain? Ya, as-sawab wal iqab. Wal iqab. As-sawab wal iqab. Wa 'anil akharaini annahu yastahiqqu sawaba wa 'iqaba. Yastahiqqu sawaba wa 'iqaba umurin mu'ayyanatin. La yajuzu tarku kulliha wa la yajibu fi'luha. Fi'luha kembali kepada? Hanya kembali kepada umur. Ya, umur. La yajibu tarku kulliha. La yajuzu tarku kulliha. Kita punya tiga pilihan. Satu, dua, dan tiga. La yajuzu tarku kulliha. Maknanya apa? Berarti kita mesti tinggalkan. La yajuzu tarku kulliha. Kita mesti kerjakan satu. Berarti fi'lu wahid. Wa la yajuzu fi'luha. Wa la yajuzu fi'luha. Fi'luhanya adalah fi'lul umur. Fi'lu kulliha. Juga tidak ada kewajiban untuk mengerjakan semua. Tidak ada kewajiban mengerjakan semua berarti kerjakan satu saja. Ya. Ini yang wajib. Yang wajib berarti wahid. Tidak wajib, tidak boleh tinggalkan semua. Juga tidak wajib kerjakan semua. Berarti yang fi'il wajibnya itu hanya satu. Satunya yang mana? La bi'aini. Nah, sekarang permasalahannya. Kalau orang ini meninggalkan, mengerjakan semua, mana pahala yang akan dia dapatkan? Sementara yang wajib tadi kita sudah dapatkan bahwa dia satu. Izan, as-sawabu alal wajib. Satu saja. Yang lainnya adalah alas sunnah. Ini ziyadah alas sunnah ada hukumnya apa? Ziyadah alal wajib hukumnya? Sunnah. Ziyadah alal wajib, alal wujub, hukumnya sunnah. As-sawab izan alal wajib. Satu. Wasan al-isnain alas sunnah. Yang kedua, al-iqab. Kalau dia tinggalkan semua, dia tidak kerjakan. Aina al-iqab? Alal wahid al wajib. Alal wahid, misalkan kalau dia tinggalkan semua, kita katakan bahwa ikobnya alal wahid bukan alas salasah. Kenapa? Kalau dia kerjakan ini, maka yang dua ini sudah gugur dan dia tidak berdosa. Izan, ikobnya tidak ada. Maka ikob juga alal wahid, fakadzalika sawab alal wahid. Ya, kalau dia kerjakan semua, berarti sawabul wajib alal wahid was al isnain ala ziyadah alal wujub. Kalau dia tinggalkan semua, berarti ikob alal wahid fakat. Itu dia. Oke? Annahu yastahiqqu sawaba wa iqaba umurin muayyanatin la yajuzu tarku kulliha wa la yajibu fi'lu kulliha. Itu dia. Az-ziyadah alal wajib hukumnya adalah sunnah. Oke, selesai. Kita baca syarahnya. Aqulu syara'a ma mana syara'a? Syara'a bimana masuk ataupun memulai bada'a au dakhala, mana syara'a? Syara'a fil jawab 'anil adillati tsalatsa allati dzakaraha al-qailuna bi anna al-wajib wahid ma'ayyan. Fa ajaba 'anil dalil al-awwal wa huwa qauluhum innahu idza ata bil kulli. Idza ata bil kulli ma'an fala ja'iza an yakuna al-imtisalu bil kull. Kemudian wala bi kulli wahid wala bi wahid ghairi muayyan. Faqala nakhtaru al-qism ath-thani. Yang tadi al bi wahid bi kulli wahid ya. Wa huwa husulul imtisal bi kulli wahidin wala yalzimu ijtima'ul mu'assirat ala asarin wahid. Wala yalzimu ijtima'u mu'assiratin ala asarin wahid li anna hadhihi al-umur wa ghayraha min al-asbab asy-syar'iyyah alamatun la mu'assirat. Ini masuk kepada alamat, bukan kepada mu'assirat. Si fulan telah melaksanakan it'am, berarti ini adalah pertanda bahwa dia sudah menggugurkan kewajiban kafarah. Jadi pertanda, jadi bukan kepada mu'assirat. Kalau mu'assirat berarti disebabkan it'am, maka dia telah menggugurkan kafarah. Itu dia kan. Tapi kalau pertanda menjadi alamat, itu kira-kira maksudnya. Dia adalah alamatun la mu'assirat. Alamat kita bahasakan tadi dengan mu'arrifat. Ya. Wajtima'ul mu'arrifat ala mu'arrafin wahid jaiz. Kal'alamil mu'ar, al'alam mu'arrif atau mu'arraf? Al'alam mu'arrifun lis-sani', yakni Allah Ta'ala. Sani' apa? Pencipta. Sani' itu pencipta. Walaka an taqulu ma taqaddama, walaka an taqula ma taqaddama min ad-dalil ala imtina' at-ta'sir bi kulli wahid jarin bi 'ainihi fi imtina' at-ta'rif wal imtisali bihi. Kata Imam Isnawi, Imam Baidawi ketika melarang imtina' at-ta'sir juga sama maknanya dengan imtina' at-ta'rif. Mana imtina' at-ta'sir wa ta'rif? Imtina' at-ta'sir apa? Apa imtina' at-ta'sir? La yajuzu ijtima'ul mu'assirat. Itu imtina'u ta'sir. Imtina'u ta'rif la yajuzu ijtima'ul mu'arrifat. Ya, itu dia. Jadi kata Imam Isnawi, sebenarnya kalau ketika Imam Baidawi mengatakan tidak boleh ijtima'ul mu'assirat, sama juga sebenarnya maknanya tidak boleh ijtima'ul mu'arrifat. Oke. Okay. Salamna lakin hadzal jawab wa in afada ar-radd 'ala al-khasam lakinnahu yaqtadi ijaba kulli wahidin li husul al-imtisal. Nah, kata beliau, kalaupun kita akan terima bahwa pendapat ini ijtima'ul mu'arrifat ini dibolehkan, natijahnya apa? Berarti imtisal bi kulli wahid. Al-kullu izan menjadi wajib. Nah, kalau memang al-kullu wahid wal mukhtar annal wajib wahidan la bi'ainihi. Nah, maknanya nanti Imam Bidawi sama nanti natijahnya kepada al-khasam. Wahid wajib itu wahid, ya. Sementara di sini kalau mengikuti mu'arrifat berarti natijahnya adalah al-wajib bi kulli wahid, ya kan? al-kullu wahid itu menjadi wajib, sementara al-mukhtar 'indal imam al-wajib wahid la bi'ainihi aw wajib ghairu ma'yan, ya. Salamna annahu la yaqtadi dhalika bal yumkinu an yad'a ma'ahu an al-wajib wahid la bi'ainihi lakinnahu qad sallama lil khasami butlanahu. Hal seperti ini misalkan ketika Imam Baidawi menyebutkan bal bi kulli wahid, ya kan? Bi kulli wahid ini sudah dibantah oleh Al-Khasam, kata beliau. Sallama lil khasami butlanahu, itu maksudnya Al-Khasam sudah membatalkan dalil hujjah kalau dia bi kulli wahid itu. Jadi tidak ada hujjah lagi di sini sebenarnya, kata Imam Al-Isnawi. Jadi di sini coba lihat, wa'lam anna taslimahu, bang bawah. Imam Baidawi terakhir mengatakan bahwa al-imtisal bi kulli wahid, ya kan? Al-imtisal bi kulli wahid, kata Imam Isnawi, yang disampaikan oleh Imam Baidawi seperti itu sebenarnya salah dengan tiga hal, tiga sebab. Yang pertama, anna dzalika ghairu madzhabihi. Apa yang ghairu madzhabihi? Bi kulli wahid. Mazhab Imam Baidawi apa? Al-imtisal bi wahid ghairi ma'yan. Ya kan? Yang kedua, annahu munaqidun liqaulihi ba'da dzalika yastad'i ahadaha la bi'ainihi. Ketemu di mana? Jumpa di mana perkataan ini? Yastad'i ahadaha la bi'ainihi. Kal ma'lul al-mu'al kal ma'lul mu'ayyan yastad'i, yang itu dia. Illatan min ghairi ta'yin. Atau yang sebelumnya, wa 'anil tsani annahu yastad'i ahadaha la bi'ainihi. Tuh, perkataan Imam Baidawi sendiri mengatakan bahwa bukan bi kulli wahid, tapi annahu yastad'i ahadaha la bi'ainihi. Ini perkataan Imam Baidawi. Kemudian, anna ghairal mu'ayyan innama la yujad idza kana mujarradan 'anil musyakhkhisat. Wahid ghairi mu'ayyan itu, kan kata Al-Khasam tadi, la wujudalahu, kan? Apakah wahid ghairi mu'ayyan dari umur salasah ini ada? Wahid ghairi mu'ayyan dari umur yang salasah, al-it'am, al-kiswah ini ada? Ada. Kenapa ada? Dia umurnya mu'ayyanah. Ya? Dia dianggap tidak ada kalau umurnya tidak mu'ayyanah. Misalkan, seperti yang sebelumnya saya contohkan. Saya mesti menyelesaikan tugas saya. Sebab itu saya memerlukan satu benda. Nah, ya kan? Satu benda ini tidak jelas bendanya apa, terus benda yang pilihannya apa saja, tidak ada. Ini baru wahid ghairu mu'ayyan yang tidak punya wujud. Tapi kalau wahid ghairu mu'ayyan dari umur salasah, itu ada wujudnya. Jadi kata Al-Khasam, kata Imam Al-Isnawi, annal mu'ayyana innama la yujadu iza kana mujarradan anil musyakhisat. Musyakhisat ini adalah pembatasan umurnya, umur mu'ayyana. Tidak dibatasi pilihan-pilihan yang diberikan, tapi kalau dibatasi musyakhisatnya sudah jelas. Musyakhisat itu kan syakhsun, afrad, ya kan? Kalau afradnya tidak jelas, tidak dibatasi, baru wahid ghairu mu'ayyan itu la wujudalahu. Itu dia. Kemudian wa yujadu idza kana fi dhamnil musyakhas musyakhis. Kalau dia berada di dalam pilihan-pilihan yang jelas, maka dia ada. Bidalilil kulliyyit tabi'i kal mutlaqil insan fa innahu mawjud. Nah, ini dia. Kata Imam Al-Isnawi, kalau ada yang mengatakan saya membutuhkan seorang pelajar Al-Azhar, apakah itu mu'ayyan? Tidak mu'ayyan. Wahid ghairi mu'ayyan, ya kan? Tapi apakah wujudnya ada? Ada wujudnya. Kenapa? Musyakhisatnya jelas. Ya kan? Saya membutuhkan seorang pelajar Al-Azhar. Misalkan itu musyakhisatnya jelas. Tapi kalau dibutuhkan, kalau dikatakan, saya memerlukan satu benda untuk menyelesaikan tugas saya. Itu tidak jelas. Bendanya apa, pilihannya apa, tidak jelas. Wahid mu'ayyan ghairi mu'ayyan seperti ini, la wujudalahu. Oke. Okay. Kamu telah kel insan fa innahu mawjud ma'a annal mahiyat kulliyah la wujudalaha. Ma manal mahiyat kulliyah? Seperti tadi. Mahiyat kulliyah adalah saya memerlukan satu benda untuk menyelesaikan tugas saya. Nah, pilihan-pilihannya tadi itu adalah mahiyat kulliyah. Tidak punya wujud. Sama sebenarnya dengan kaidahnya dengan contohnya saya memerlukan kepada satu pelajar Al-Azhar. itu juga mempunyai makna mahiyat kuliah. Tapi karena kuli di dalam situ semua pelajar Al-Azhar masuk. Tapi di situ punya wujud. Kenapa? Batasannya jelas, ya kan? Oke. Wa anisani, anisani al wujubu muayyanun fayastad'i muayyanan, ya itu. Ajaba 'an ad-dalil ats-tsani wa huwa qauluhum innal wujuba muayyanun fayastad'i muayyanan bi annana la nusallimu dzalika. Kata beliau, kami tidak menerima ungkapan mereka yang mengatakan bahwa perkataannya apa? Di sini tidak ada. Perkataannya yang mengatakan bahwa la nusallimu dzalika. Dzaliknya kembali kepada fayastad'i mahallan muayyanan. Mesti satu katanya. Tidak, ini kami tidak terima. Jadi bal yastad'i ahadal khisal la bi'ainihi. Dia hanya membutuhkan salah satunya tidak ditayin. Wa in kana la yaqa'u illa fi muayyanin wa ahaduha la bi'ainihi mawjudun. Katanya wa in kana la yaqa'u illa fi muayyanin, walaupun ketika sudah dikatakan bahwa yastar'i wahidan la bi'ainihi, ketika sudah jatuh pilihan berarti satu itu kan muayyan. Kenapa muayyan? Jelas it'am, ya kan, kiswa, ya'tab. Berarti wa in kana la yaqa'u illa fi muayyan wa ahaduha la bi'ainihi mawjud. Salah satu khisal itu kalau tidak muayyan tetap ada. Kenapa? Dia umurnya jelas. It'am, kiswa, ya'tab. Itu adalah mawjud. Walahu ta'yinun min wajahin. Ta'yinun min wajahin. Kenapa? Dari satu pandangan dia adalah ta'yin. Kenapa? Sudah jelas batasan umurnya, kan? Kemudian wa huwa annahu ahadu hadhihi salata. Kemudian wa dzalika kal ma'lulil muayyani mislul hadas, seperti seorang yang sudah berhadas. Apa sebab hadasnya? Banyak sebab hadas, kan? Boleh jadi buang air kecil, buang air besar, buang angin atau menyentuh najis. Itu semuanya asbabul hadas. Apakah kita katakan bahwa dia berhadas? Sebabnya apa? Dia sebabnya berhadas mesti karena buang air besar. Tidak. Jadi kal ma'lul muayyanan, kal ma'lulil muayyani yastad'i illatan, tapi illahnya itu ghairi muayyana. Ya, tidak. Wa hadzal jawab la dzikra lahu fi kitabil fi kutubil imam wala kutubi atba'ihi. Kemudian kita lanjutkan. Wa ujiba 'anil akharaini. أي وأجيب عن الآخرين وهما الثواب والعقاب أنه إذا أتى بالكل فيستحق الثواب على مجموع أمور أمور لا يجوز ترك كلها ولا يجب فعلها والمصنف وعد بذكر الجوابين ولم يجيب عن العقاب. Beliau hanya menjawab tentang الثواب saja, ya, ولم يجيب عن العقاب وقد وقع ذكره في بعض النسخ. Di sebagian kitab yang lain, nusakh yang lain di kitab Minhajul Usul ada, tapi dalam tahqiq Imam Isnawi di sini hanya sampai di situ. Yastahiqqu sawaba wa iqaba umurin. Ini jawabannya. Qala Ibnu Tilmisani fi syarhil ma'alim wal jawab al-haqqu an taqul. Jawaban yang sebenarnya adalah, kata beliau, la yakhlu imma an ya'tiya bil jami'i ala tartib. Lihat, paham maksudnya? Dia mengerjakan semuanya tapi ala tertib. Kiswah awalan. Kita mulai dari awal. It'am. Selesai itu dia lanjutkan kiswah. Selesai itu dia lanjutkan kepada i'tab. Gugurkah kewajibannya? Gugur. Dari mana? Dari yang pertama. Kan? Yang pertama. Kalau dia kerjakan dengan tertib, maka gugur kewajibannya dari yang pertama. Nah, yang pertama itulah yang menjadi wajib. Yang kedua, dua dan tiga sunnah. Kemudian la yakhlu an yakuna imma an ya'tiya bil jami'i 'ala at-tartib aw 'ala al-ma'iyyah. Ma mana 'ala al-ma'iyyah? Semua dilaksanakan dalam waktu yang sama. Serentak. Fa in atta biha 'ala at-tartib kana thawabul wajibi hasilan 'ala al-awwal. Oke? Wa in atta biha ma'an ma'iyyah tadi kana murattaban 'ala al-a'la. Mana yang lebih a'la binisbah li hadzal mukallaf? Nah, mana yang lebih a'la pahalanya, berat, lebih berat untuk dia, kan kalau azmal ajru, azmal ajru bi azamati al masyaqqah, ya kan, balasan itu akan semakin berat ketika masyaqqah semakin berat. Nah, dari tiga perkara ini, mana yang lebih berat untuk mukallaf, itu lebih berat pahala untuk dia. Jadi wa in ata biha ma'an, yakni kana murattaban 'alal a'la, in tafawatat li'annahu, jadi pahalanya adalah didapatkan dari yang a'la. Li'annahu law iqtasara 'alayhi la hasala lahu dhalik, kalau dia hanya mengerjakan yang itu saja, la hasala lahu dhalik, fa idafatu ghairihi ilayhi la tunqisuhu. Dia tambah penambahan yang lain, dua khisal yang lain dikerjakan bukan tidak akan mengurangi pahala dia. Ya kan? Maka maknanya ketika dia kerjakan satu, dia dapat pahala penuh, ya kan? Setelah itu dia tambah dua khislah yang lain. Apakah pahala penuh pertama dikurangi? Tidak. Jadi katanya wa in ata biha ma'an kana murattaban 'alal a'la in tafawatat. Li'annahu law iqtasara 'alayhi, yani 'alal awal, 'alal a'la tadi, la hasala lahu dhalika fa idafatu ghairihi ilayhi la tunqisuhu. Wa in tasawat, kalau darajah tiga khislah ini, tiga khisal ini menurut mukallaf ini sama. Oh, saya kuat. Oh, boleh kerjakan yang mana saja. Saya banyak duit. Mustawanya sama. Jadi, tiga perkara ini kalau untuk mukallaf sama saja. Ya. Wa in tasawat fa ila ahadiha. Dia dapat pahala salah satu yang wajib. Wa in tarakal jami'a unqiba ala aqalliha. Aqalliha, dia didapatkan berdosa karena meninggalkan satu yang paling ringan. Li'annahu law iqtasara 'alaihi la ajza'ahu. Kalau dia kerjakan, dia kan kalau ditinggalkan semua maka dia dapat ikab karena meninggalkan satu yang paling ringan. Sebab apa? Kalau dia kerjakan yang paling ringan itu, hilang dosanya, ya kan? Gugur kewajibannya, maka dosa karena meninggalkan yang paling ringan saja, bukan karena meninggalkan yang paling berat, bukan juga karena meninggalkan semua. Ya. Wa hadzal jawab naqalahul imam fil mahsul. Kalau dah kita enggak selesai. Ini dalil yang disampaikan oleh Al-Khasam dan dibantah oleh Al-Imam Al-Baydawi. Selesai.